Yang mengawali segenap nama, yang membuka rahasia segenap keluhuran yang mulia. wujud pada setiap hamba-hambanya yang masing-masing mempunyai nama, dan setiap nama itu telah diterbitkan padanya keburukan di dunia dan akhirat atau keburukan di dunia saja. Semoga namaku dan nama kalian diterangi cahaya keburukan di cahaya kemurkaan dunia dan akhirat, juga perkenalan kita, penglihatan kita, ucapan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, sekolah kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Terangi cahaya Allah, naungi Allah, naungi kewibawaan Allah, naungi keluhuran Allah, naungi keberkahan Allah, naungi keindahan Allah. Hadirin hadirat jika seseorang telah dibuka oleh Allah rahasia keindahan Allah, maka baginya tidak lagi ia susah dengan musibah, tidak lagi dia tertipu dengan kenikmatan, karena hatinya telah dekat dengan Sang Maha Rabbi. Bagaimana cara dekat kepada Sang Maha Rabbi? Dekatlah kepada orang yang menuntun kepada tuntunan keluhuran Sang Maha Rabbi, Sayyidina Muhammad. Lalu siapa yang kita harus temui setelah wafatnya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pewarisnya? Saudara-saudara kemuliaan, rantai keburuan yang saya sampaikan tadi disebut silsilah Dahabiyah, disebut pula silsilah Qutbiyah, yang kesemua rantai itu adalah para wali Allah, para salihin dan para ulama, ahli sujud, dari gurunya ahli sujud, dari gurunya ahli sujud, dari gurunya ahli sujud, sampai kepada imam ahli sujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli khusyuk, dari ahli khusyuk, berguru pada ahli khusyuk, berguru pada ahli khusyuk, sampai imam ahli khusyuk, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bercahaya dengan ma'rifah dari syariah dan hakikat, berpadu di dalam setiap tuntunan mereka, jiwa mereka penuh dengan keluhuran ma'rifah hakikat dari syariah. Ini demikian dari gurunya sehingga sampai kepada pemimpin pembawa syariah ma'rifah dan hakikat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rantai keburukan itu disebut rantai emas, disebutkan oleh para sahabat saleh, barang siapa yang menyatukan kesanan keburukan dengan keburukan itu tidak akan pernah bisa terputus selama-lamanya. Dan rantai emas yang bersatu antara satu mata rantai dengan mata rantai lainnya, jika digoyang satu mata rantai dan bergoyang seluruh mata rantai ujungnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sini kita mendengar kedudukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari kadar para ulama, tapi dengan cara mewafatkan para ulama. Inilah musibah terbesar di muka bumi, bukan gempa bumi, bukan tsunami, bukan gunung berapi, bukan angin panas, bukan mengikuti beliau dan lain sebagainya. Itu musibah adalah wafat ulama. Kalau ulama wafat, habislah sudah musibah semua muncul. Hadirin hadirat, semoga Allah panjangkan usia para ulama kita. Kalau sudah ulama yang tidak ada, kemudian berguru pada guru khusyuk. Akhirnya hal yang bid'ah disebut sunnah, sunnah disebut bid'ah. Akhirnya ziarah kubur dikatakan syirik, akhirnya bertawassul dikatakan syirik. Hal-hal seperti ini karena mereka tidak punya sanad guru, mereka hanya belajar pada buku yang tidak punya tuntunan guru. Bukan tidak boleh belajar pada buku, namun tentunya hadir-hadiran sanad keguruan. Kalau kita memburu seorang alim yang sabar, maka ia akan mengajarkan kita kalau kita tidak tahu makna yang terbaca di buku. Boleh buku, maknanya apa ya? Buku ini tanya sebetulnya. Boleh baca buku, boleh belajar dari buku, tapi kalau kita memburu. Karena guru mengetahui apa? Seandainya kalau kau salah, di hari kiamat guru bertanggung jawab atas kesalahan. Dipanggil gurunya, tanggung jawab. Ajaran itu benar-benar guru bisa tanggung jawab. Buku tidak bisa tanggung jawab. Di hari kiamat kau minta tanggung jawab dari buku. Maka oleh sebab itu keguruan adalah sangat penting. Berulang keguruan dan berandai sangat keguruan. Para ulama-ulama kita semuanya di sini mempunyai sangat keguruan. Karena dia di sini punya sangat keguruan masing-masing. Namun kalau kita di Jakarta, para ulama kita jelas ya. Yus kiai Syafi'i al-Hanbali, kiai yang makam Syafi'i al-Hanbali, kiai yang makam Syafi'i sangat keguruan mereka sampai kepada para sangat jasa sebentar tadi. Sudah di sini para ulama kemudian sangat keguruan bahkan kosong-kosong. Dan sebab itu pegang yang sampai kita tidak tahu keguruan kepada orang yang tidak punya sangat keguruan. Karena Rasul sudah menyampaikan kata sampai lam yufi alim. Kalau suatu wilayah tidak ada lagi ulama, ittakhadha an-nas rusan jihad, orang yang tidak berilmu dijadikan ulama. Fattakhadhu ilmu fa'tahu dengan ilmu, ditanya tidak tahu jawabannya, dia bertakwa semuanya. Wallahu a'lam. Sesat dan menyesat maka peganglah guru-guru besar, guru-gurunya mulia dan berilmu dan mempunyai sanad keguruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Bukhari, di dalam kitabnya Syekhul Iman Imam Baihaqi, juga di dalam Mahyaul Kathir Imam Tabarani, dan juga lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nabi hukum hijrah maka kalian kuberikan, kuberitahu siapa yang mulia di antara kalian, humul ladzina idza ru'u Allah, mereka yang jika kalian lihat wajahnya membuat kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, para salihin, para ahli sujud, para ulama, para ulama yang saleh, jika kau lihat wajahnya bergetar jiwamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala." Sudah dikabarkan 14 sahabat yang silam oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi terdengar sangat keguruan kita sekaligus mengingatkan hari minggu yang akan datang Al-Hawul Imam Fakhr al-Wujud Abu Bakar bin Said Mawlakinan hari minggu tanggal 26 Desember di Cidodol Kompet Antampang Cidodol dari Allah. Ini beliau seorang menjadi Islam dan seorang yang semakin unggul derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kejelasan yang dimuliakan Allah Al-Imam Fakhr al-Wujud dengan ilmu yang sedemikian luasnya sehingga menjadi marja ulama di masanya. Beliau ini sangat tawadhu, sangat rendah diri. Ia adalah salah satu riwayat walaupun kita sudah dengar sabda Rasulullah SAW ikhlas menjadi rasa termungkin pernah menyertuhi Allah di hati dengan dirasa orang-orang yang saleh karena dirasa mereka itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Fakhr al-Wujud tidak menentang seorang wanita. Tamu ini wanita yang membuatkan makanan khusus malam lalu dia buatkan khusus untuk Imam Fakhr al-Wujud. Sampai ke depan pintu rumahnya, saat rumahnya belum matang, tamu dan khusus setiap hari. maka penjaganya berkata, "Bu, kemana?" "Ini bahwa dia satu mangkuk makanan untuk Imam Fakhruddin dari Bogor misalnya." Maka berkata penjaganya, "Ibu, ini makanan sedekah ini sama ibu." Jadi di dapurnya Imam Fakhruddin dia ada 10 ekor kambing, maka kambing beras 900 kilo dimasak setiap hari. Jadi makanan semangkuk ini dikasih ke Allah Taala. Di sini memakai makanan suci, kira-kira begini. Maka itu merasa jadi di sana kan harus dinasihat. Betul juga apa artinya semangkuk makanan ini? Kalau mana aku buat semalam itu untuk Imam Fakhruddin, saya lagi nasihat Imam. Dia mulai pergi, berasa dengan Fakhruddin ditahan, maka Imam Fakhruddin muncul derajatnya dan duduk bersama tamu-tamunya ratusan orang. Beliau pergi lari, belum pernah Imam Fakhruddin lagi. Baru itu lari turun keluar untuk menemui tamunya yang panggil, "Waibu, waibu, apa yang kau bawa?" Muridnya dihubungi Imam baru sekali dan dia akan lari keluar untuk mencari Imam. Imam, ini cuma semangkuk makanan bawakan yang harus masak semalam itu khusus untukmu. Tapi aku dikasih tahu makanan ini adalah ini untukmu, karena kau dapur pulang-pulang buat kami yang lain yang beli dan makanan berlimpah. Jadi baik kuhasilkan kepada orang yang membutuhkan. Maka berkata Imam Fakhruddin, "Belum pernah ada hadiah yang membuatku gembira seperti dalam ini. Jasa kita ada jasa itu disebutnya adalah Imam Fakhruddin diambil makanannya dan dengan gembira diterima." Kalau dia melihat pada hadiahnya, hanya tahu ibu-ibu dan susah payah membuat makanan itu pun, walaupun ini aku di hadapan Allah seperti ini. Beribadah semangkuku tidak ada artinya di hadapan Allah. Jika hanya usir dia di hadapan hari, aku pun bisa terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikiannya kalau Allah yang memang berperlisan mulai nanya beriman mana berperlisan ini mengimuli budaya dari manusia dengan berperlisan dari manusia mengimuli yaitu Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Abbas Al-Surati Jadul Islam Mubarak Al-Ana punya murid namanya Jadul Islam Al-Imam Abdul bin Abdul Al-Hadad Kudududul Isyad Al-Surati Hadi Hadir Imam Abdul bin Abdul Al-Hadad punya murid namanya Imam Ahmad bin Zain Al-Hamshi Alayhi Rahmatullah Sallamul Hawbah. Imam Ahmad bin Zain Al-Hamshi ini katakan oleh Imam Hadad salah satu muridku yang sampai derajatnya di dalam yang ke dalam ilmu syariah seperti Imam Syafi'i dalam murid Muhammad bin Zaid al-Hamshi sahibul Qur'an. Kok bisa derajat ilmu syariah yang sejajar dengan Imam Syafi'i? Demikianlah luasnya syariah Muqattah pada imam-imam kita terdahulu. Ini baru muridnya Imam Hadad, di mana Imam Hadadnya, di mana gurunya Imam Qattah, di mana gurunya sampai kepada Imam Qattah Nabi Bakar bin Sa'd dan kami kebanyakan di tahunnya hari Minggu pagi 26 Desember pada jam 8 pagi di Komunitas Hantam Cibodong bersama Guru Yalita Al-Muslim Al-Alhamdulillah Al-Habibullah bin Muhammad bin Sa'id bin Fadil hadir hadirat yang menjadikan Allah sekarang sudah disebarkan yang punya waktu hadir dikabarkan juga pada teman-teman. Sungguh para imam-imam yang berdahulu itu bukanlah seperti yang dikatakan oleh mereka-mereka yang mengatakan mereka itu cuma hari bisa ziarah salawatan cuma hal-hal yang syirik yang mereka berbuat. Sungguh mereka berdahulu para imam-imam besar, kita tidak menjadi mereka. Salah satu dari murid dari Imam Ahmad bin Zain al-Hamshi adalah Imam Abdullah bin Abdul Rahman berbagi Allah tentunya. Dia dinilai Allah tentunya karena di saat itu tidak ada orang lagi ilmunya. Dia berkata, "Aku punya 8 cabang ilmu yang belum sempat kuajarkan. Saat beliau wafat belum sempat kuajarkan 8 cabang ilmu itu hilang karena tidak lagi mengetahuinya." Kenapa sebegian? Karena belum ada murid-muridnya yang mencapai derajat untuk bisa mempelajari 8 cabang ilmu itu. Salah satu kejadian ketika dia di Makkah Mukarramah di musim haji saat itu musim sekarang secara syirik, secara bid'ah dengan itu Makkah Mukarramah rumah mufti, rumah rujak Islam di saat itu ada satu orang bertanya pertanyaan yang tidak terjawab. Tidak ada yang terjawab. Di situ ada Imam Abdullah bin Abdul Rahman berkata di malam begini. Sedang berjalan di kan pada Isyara bukan tahu. Ya, dia tidak berada di jawaban sebelahnya atau jawab pertanyaannya di jawaban ini. Jawab. Maka orang itu berkata, jawabannya aku. Itu guru Mufti Makkah. Kamu siapa? Datang dari mana? Saya orang biasa, saya bukan ulama. Mustahil kamu tahu jawabannya. Ini tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Allah tentunya. Alimul Abdullah bin Rahman bin Abi. Kamu pasti muridnya. Kamu kenal dengannya? Tidak. Kamu tahu dari mana? Ini orang sebelahku. Ternyata Alimul Abdullah bin Rahman bin Abi. Sebenarnya sedang berdoa. Wajib untuk maju ke depan jangan maju ke belakang. Dan sekolah baca pelajaran dan mengalami tersini. Aku mesti lagi berapa lama kau duduk di sini? Sedikitnya memang aku mulai dari awal atau yang mana? Dari awal semua. Berkata aku cuma punya waktu 12 hari di sini. Maka ia berduduk mencarakan makna kalimat Allah dan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama surat Al-Fatihah. Pertama kali mengubah dari sebenarnya ini belum selesai selama belasan hari menulis sampai dia pulang kepada waktu selesai masa haji belum selesai syawal kali mengubah dari mana bismillahirrahmanirrahim nanti kemudian dia menjadikan Allah yang berkuasa mereka dan di dalam Allah dan menjadikan mereka adalah Allah dan samudera makhluk Allah subhanahu wa ta'ala warisan dari Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa radhiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para rasulin muhajirin dan ansar rahasia kuburan itu terwariskan dari zaman-zaman dan kita jauh dari mereka namun rantai berduan masih terulang di hadapanmu untuk menyambung sana sebuah kita kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita berpegang dan menunggu kita mempunyai sana kepada guru kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saudara-saudari yang mulia ini kan para imam-imam besar kita demikian dari Imam Bukhari yang tadi kita baca dalam sahih seorang ahli khusyuk beliau ini usia 10 tahun dan hafal Al-Quran 12 tahun sudah hafal 200.000 hadis sahih umur 12 tahun hafal 200.000 hadis sahih lalu beliau di umur 20 tahun sudah hafal 600.000 hadis lalu beliau meneruskan ke dalam ilmunya ilmunya dia mengatakan kebetulan Allah dan dia akan berubah bahwa ketika Imam Bukhari datang kepada Imam Muhammad bin Salam berjalan dari Islam dan Muhammad dia berkata Imam Muhammad bin Abi Zaman ini Muhammad bin Salam itu berkata ini kalau si anak akhirnya di sini aku jadi terbakar-bakar membaca sahih dengan sanadnya karena dia ini akhir-akhir dia pergi dari aku jika dia pergi maka berkata Imam Muhammad bin Salam kalian mau tahu seorang anak dan apa yang pergi dari negeri guru itu lagi dengan sanadnya dengan matanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Badri sebuah Al-Fatihah alaihi rahmatullah maka ini tidak oleh kamu wahai bocah betul kamu hafal 20.000 hadis dia berkata lebih dari ini sebenarnya kau boleh tanya hadisnya kau boleh tanya sanad dari perawinya akan berkatakan tanggal lahirnya bulan wafat tahunnya wafat lahirnya sifatnya tinggal gurunya riwayat ilmunya setiap riwayatnya semua akan disampaikan dari bulan lahir tanggal sekian wafat tanggal sekian gurunya sekian sifatnya anu tinggalnya di anu dari bulan sampai kepada Rasulullah SAW lebih daripada 70 ribu hadis saat dia masih rojak demikian Imam Bukhari boleh sholat itu, tapi dia imam Muhammad lainnya sudah menganggap imam Bukhari adalah Sayyidul Muhaddithin, raja dari semua ahli hadis. Imam Bukhari ini juga orang yang sangat cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang sangat bersih dari segala maksiat. Ia tidak mau menyakiti perasaan orang lain, tidak mau menertawakan kebodohan orang lain. Saat dia membacakan hati dengan sangatnya, maka ada satu orang yang lagi melihat beliau, karena hebatnya yang mereka di sana, beliau tertawa di dalam hatinya, menertawakan orang lain di dalam hatinya. Bukan dengan tertawa tidak, hanya dengan hati saja. Dia orang kasut, dia melihat sangatnya. Dalam hatinya tertawa. Selesai apa dikejar orang mencari mengenai musuh lainnya. Dia minta maaf, minta Allah, aku menertawakanmu di dalam hati tadi. Hadirnya juga terlihat Imam Bukhari. Imam Bukhari mendengar satu kali apa? Satu kali mendengar apa? Satu kali membaca apa? Jenis kemudian juga seorang alim yang akhir berusaha. Imam Bukhari ketika dicoba di Baghdad, katakan di dalam orang namanya Muhammad bin Ismail bin Tabriz al-Bukhari ahli hadis, kita coba para hadis dan ada sanad hadis disebutkan 100 hadis dengan sanad yang di atas kata yang dibuat paling mananya yang kita tahu dari bulan kacau Tuhan paling dari Rasulullah SAW tahu tak kamu hadis itu? Tuhan paling mengatakan tidak tahu sanadnya. Hadis kedua yang sangat kami sanad perawi sampai ke hadis ini. Tahu tak sanad hadis itu? Tidak tahu. Sampai 100 hadis tidak satu pun yang mengulangi mengatakan tahu. Mengatakan tidak tahu. Bisa tahu. Kali mengulangi berdiri berbicara. Maaf tadi hadis yang kau sampaikan. Kau sebutkan ini. Yang betul sanadnya ini sampai ke Rasulullah SAW. Hadis kedua yang kau sebutkan dari bulan itu salah. Yang benar dari lalu dan bulan sampai kepada Rasulullah. Yang benar satu kali apa? Ucapan yang salah diulang lalu dibetulkan. Yang salah diulang dibetulkan. Yang salah diulang dibetulkan. Sampai Rasulullah. Maka orang-orang ini dia adalah Sayyidul Muhaddithin. Kemudian sangat mencintai Sayyidina Muhammad. Ia menulis sejujurnya lebih hari ini yang sahih bukan di rumah di mana? Bukan di rumah, tapi di Ramadhan Syarif Masjid Nabawi terbarukan di Ramadhan Syarif Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Yang menulis sahih bukan di rumah di rumah yang menulis di Allah yaitu antara maqam Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan maqam Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah Ramadhan Syarif yang menulis itu bertabaruk dengan dekatnya dia kepada maqam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Muhammad bin Ismail bin Tabriz al-Bukhari ketika menjadi setelah beliau wafat di wilayah Khorasan terjadi panas yang tidak terhenti menurut hujan dan beberapa murid-muridnya diantaranya para alimah para imam-imam lainnya, para umat ini berdoa kepada makamnya, berdoa di makam-imam Bukhari, berkawasan kepada imam Bukhari, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka turunlah hujan yang deras selama 7 hari di malam dari keberkahan cinta Allah kepada imam Bukhari. Walau yang telah wafat, jasadnya terdurunya tidak wafat. Kalau para syuhada dikatakan oleh Allah dan takut dimain lalu bisa minta imam kuat lalu mahiya yang kalian katakan sebuah tidak tersuruh yang kalian katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu wafat sungguh mereka hidup dan mereka diberi diri wafatkan para kalian sadari kalau seperti itu rahasia sebulan mereka lebih-lebih para salihin sungguh Allah telah berkenan innama waliyukumullah wa rasuluhu وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ayun kalian, pelindung kalian, dan penolong kalian, dan Allah dan Rasulnya, dan para salihin dan ulama, mereka yang melakukan salat dan menunaikan zakat dan banyak beribadah, sungguh dengan mereka yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang mungkin salihin ulama itu sebagai pengayun dan pelindung, sungguh pasukan Allah yang pasti menang. Saudara-saudara ibu yang memuliakan, maksudnya agar berarti ada yang kedua ketiga lima saya kalau saya bahas maksudnya bukan itu, namun rahasia kekuatan dan kemenangan Allah wariskan kepada Sayyidina Muhammad SAW dan Rasul wariskan kepada para salihin ulama hadirin hadirat sebagaimana saya Rasul SAW kopi itu mahrabi khasati Allah hatta berubah di dari suhu berikan ke tanganku seluruh kunci-kunci kesuksesan dunia sampai berikan di kedua lapang tanganku berkata kepada Allah dan makin terasa cepatnya perubahan waktu dan makin fitnah yang terjadi di bumi, dan fitnah yang terjadi di fitnah, dan setelah itu fitnah yang terjadi di bumi, dan setelah itu kami muncul kemakmuran yang menyeru para sahabat berkata, kemakmuran muslim-muslimat itu wahai Rasul, kira-kiranya bagaimana keadaan umat saat itu. Wahai Rasul bersabda, bagi mereka sejati wahidah khairullah minat dunia umatika. Satu kali sujud buat mereka dari mereka cintai dari mereka dunia ini. Maka kalau sudah muncul generasi orang yang mencintai sujud karena kemakmuran segera terbit di bawah yang timur, semoga Allah menjadikan generasi yang disini kemakmuran bagi kita. Pastikan kita semua berbuat wabak dalam semua kalimat dan kemudian hidup dengan cahaya kebahagiaan, hidup dengan cahaya tidur, hidup dengan cahaya ilmu, cahaya khusyuk, cahaya ketenangan, cahaya kedamaian, cahaya keberkahan, cahaya kemakmuran, bahagia dunia dan akhirat. Hal ini mustahil kecuali dari wahai Allah. Thank you. Dengan pertanyaan